belum diwudukan ya. Ya, sok. Atuh mana Pak MC mana? Sebelum ke sesi pertanyaan, kita finishing dulu tentang gapleh, gaul tapi soleh. Sejauh mana kepentingan kita harus soleh? Satu, bumi akan diwariskan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya atau pintar. Kedua, perlu membentuk bi'ah solihah, lingkungan yang soleh. Bukan diwarnai, tapi mewarnai. Itu gak bisa kalau gak ada ilmu. Maka syarat soleh itu satu, harus sahihul akidah. One finger tauhid movement, bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Wafat dimanapun dalam kesyahidan, karena membawa akidah yang benar. La ilaha illallah. Dua, sahihul akidah, salimul akidah, sahihul ibadah, harus mengikuti Rasul. Kerengenah gaul, ngong adan mah, saya tukang ngoprod. Ngong adan mah, eren hela, sholat weh. Dinuladok gitu nanaon. Nganana-nganan nyamawa sarung atuh salat naluhur batu paling ngeunah salat di leuweung sujud gelila derek cengkat aya engang tapi tetap salat salimul akidah catet bener akidah selamat tidak terwarnai tidak terkontaminasi ku nu itu nu ieu karena akidah hari ini cabangnya banyak dulu disebut gaul mun mabok muka aurat tegaul mun teu nongeng nginum, teu jackpot, ena mah tegaul mun teu ngaji. Setuju? Despacito we arapa. Tapi teu baroga deposito. Gaul mah apa Quran, apa hadis, eta gaul. Dan ditanya mama, bagaimana lirik Despacito Anda waktu di dunia moal? Anu hapid tahu bulat ge moal ditanya engke. Quran, khuluquhul Quran, allamal Quran. Khalaqal insan, mentak tegaul mun teu ngaji. Salimul akidah, sahihul ibadah. Lalu matinul akhlak, kuat akhlak, gaul jeung saha ge, kitu we si eta mah. Karena belajar kepada keadaan, kunaon domba huntuna bersih jeung kuat, munding oge sarua, karena istiqomah, daharna jukut we jeung ciatah. Teu pernah domba ngadahar mie ayam gitu. Jadi istiqomah dalam akhlak. Jadi orang mah nya orang, just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri. Sanajan entrepreneur di mana wae. Jadi kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya dari Gen Persib, Wani teu pas Persib main maghrib, dirinya adan make speaker jamrud nu eta. Wanieun sok teh. Bising maot keur kikituan, teu nanaon ngananaonan. Jadi salat weh. Da, pernah saya di Braga dulu, sebera geng motor, tong tang tong tang, wah sing baru rinyai samurai teh. Ngadu pedang, saya mah letik, tong ditinggali letik na, coba kan mang gedean. Kalem weh. Kumaha ngadamekeuna, datang polisi, Bandung Tengah, Bandung Barat, teu bisa. Nggak, saya orang ke circle ki, ngilu wudu, naon pak, ngiring wudu, cik menta koran urut, ngampar hareupeun anu perang, kumaha komen pertama nama. Bubar anjing anu salat. Tuh, ku salat mah bubarnya. Make tanaga teu? Henteu, wasta'inu bisabri, wasora saya tidak lakukan itu kalau saya enggak gaul dengan Quran. Jadi ngalawan WHS mah ku salat. Salat. Pamajikan pas saya jak salat we. Hese ngahudangkeun anu itikaf ku salat we. Sabeberapa kali takbir, Allah. Allah, ngore jeung Gusti ya, nyolatan urang. Mun teu hudang wae harewaskeun la ilaha illallah ngarenya eta gaul syariah gaulna nyinggung teu henteu tapi ada kesadaran da jelema mah kabeh geusieun kumaot maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu ayah indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu saleh ibu kita kita nginjak puntung rokok dijilat, diletak, sieun anakna luka bakar, teu rido, nyage aya ti kotokan, teu direret, diletakan. Mamah leuwih teu rido mun epi nu dilahirkeun asup neraka. Tamun urang teu saleh teh, kolot urang teh nyeri pisan. Maka matinul akhlak, salimul akidah, selamatkan akidah, moa salamet mun teu gaul karena yumajisanihi, yunasironihi, fa abawahu tergantung lingkungan. Jadi majusi, jadi nasrani, tergantung lingkungan. Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul akhlak, tina benerna ibadah teh nguatkeun akhlak. kuwiyul jismi tong melendoy emang nu soleh mah nu gaul mah offroad memanah menembak saya mah naon weh. Karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak, jadi latihan menembak manjat tebing kudu kuat ulah mah jihad jihad bari batuk ah musuh ge seuri tong dipaehan sia teh mah paeh sorangan cenah ge. Kawiyul jismi, olahraga mang, memanah, berenang, biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, dakwah, datangan. Si Ganu tadi teh dongeng, si Awewe. Tung-tung nama kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh, kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali, ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere bajuna, entong ukuri dongengan tah, mukena na, tah gamisna. Itu banyak yang out of the zona, tapi yaitu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah, urang mekau akidahna kudu bener, sohihul ibadah, sholat malamnya dikuatkan, karena dakwah terberat itu di sholat malam, menyebut orang-orang target dakwah kita, yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut, seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi, maka jangan kejar fisik dan cantiknya, atau ganteng dan gagahnya, capek, jangan kejar, kalau kau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Rental ngarana, mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku. Cara bercinta yang paling asik itu di doa, mang. Raisa ge oyag. Ku doa. Ya Allah, Raisa, ya Allah. Nganyampirkan. Ngan si emus nu halus, asup. Dihitbah langsung ku si emus. Muntuk ka upahanku isana, saya mau stabil kahirupan. Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Matinul ahlak kawiyul jismi mun gering hudang petingnya melenoy. Subuh waya juga hamster kieu we na sarung teh. Sabara kilo si sarung teh. Ai kuliah S3 di luar negeri gawe offroad ai ka masjid melenoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Aslina mang. Berat ke masjid mah sampai harus merangkak nu munapek mun apa-apa halana. Manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rakaat, dua rakaat sebelum subuh ke masjid mah. The real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah. Ganteng, modis, sispek, awakna, gagah, sok ngiluan jumba, poe minggu hareupeun borma, pret. Tara ke masjid mah mang, tong dipilih jadi salaki urang teh. Berarti dia cowok PHP. Kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita. Ya. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna Primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza, Ray, urang artis lain kasep henteu teu ka masjid. Saha maneh hirup deui? Ah. Sing era tuh ku Nabi Yusuf gaul tapi soleh, kasep ngora kene Nabi 50% ganteng lalaki aya di Yusuf versi on the spotnya. 25% aya di Nabi Muhammad. 15% dinuker ngomong sesana dibagi-bagi. Baya tuh udah takdir ya sama. Nya. Gaul. Hei, Yusuf tuh gaul, raja, daik ibadah. Ya manges miskin, sombong deh. Mun sangsara, Isa sangsara ibadah. Bengar, Sulaiman ibadah. Nya. Orang tuh ibadah, sahamane. Ya, sese tuh banget. Wudu maksudnya. Nya. Jadi naon tadi teh, gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ahlak, kawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di nuperang, cedak, paeh. Nyage lain barudak BFC. Nya. Tapi di ciduhan tengah lawan, tah kudu proporsional. Sanu kudu ciduhan, sanu kudu tengah. Ayo Rasul di ciduhan ngalawan teh, lain tebuka ciduh, catet. Nggak perlu gitu loh, sahamane ya. Tapi mena perang sekali nonjok di satu riwayat wafat. Eta berarti kudu olahraga kawiyul jismi. Berarti sohihul salimul akidah, jaga akidah. Mau bisa muntenangan ilmu mah. Sohihul ibadah, ibadah kudu nyunah, entong ngendelkeun sumanget ngejos. Hijrah karek 2 minggu, langsung ngahukuman batur, sholat gebeda. Dah yang kaciri leuwih, ngaganti nu tinggaleun. Sholat subuh batur 2 rakaat genep sih eta mah. Weng tau ya. Nah amang sholat subuh genep rakaat 2 wae alus komo genep sih ngitung sorangan. Oh teu bisa. Mata kudu sohih ibadah teh. Ulah capek gawe teh kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul mang. Pede hungkul mah teu bisa. Boleh pemuda gaul tapi sholat itu pede. Pendamai dunia. Ulah ukur pede teu puguh. Geus ngimaman mah ku urang lah. Dah loba ngarekam urang bacaan-bacaan we sugantenya bisa rakaat kahiji Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rakaat kadua ngahuleng. Bismillah aman. Tapi maca surat jamaah loba kieu. Subhanallah cik sarana teh. Subhanallah teu rumasa salah gerakan langsung malika tukang bae kulhu deui cerah kacau cang. Berarti teu gaul asup. Ngagugua hawa nafsu. Hayang kapuji lebay. Pret. Nya gaul nanya tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nu gaul mah nanya jika orang gaul di Arab nyake terlancar bahasa Arab gaul weh da orang soleh di Arab malobana gaul pede teu bisa bahasa Arab nanya ku bahasa Al-Qur'an bahasa universal nanyakeun naon nanyakeun alamat syekh ta'an min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas siratal mustaqim saya minta tolong kemana jalan lempeng ditunjukkan dah siratal ladzina an'amta alaihim gaul emang kia ke masjid jadi ilmu teh namahan aduh teh teu gaul ah tenangan ilmu mah teu gaul akidah nanti salamat mah iya digawean iya gawean iya gaul mah jeung saha ong adan bretek tad kemana dah ngajelaskan mah ku sikap atuh dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali urang jadi hayang sholat cuma geus ngaku sholat tapi batur rek ka masjid ningalian urang lumpat cik mun urang geus ngaji jadi alat dakwah teu awak teh mun ningali ustad hayang ngaji ningali mujami hayang bisa ngaji ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkeun hadis kitunya oh jadi tertarik cik mun batur ningali urang hayang ngaji hayang utah karena begini ya punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang fitri itu kan nol ibarat botol kosong kita dikosongkan lagi nol semua orang punya hak lebaran tapi tidak semua orang punya hak idul fitri nu puasa nu teu puasa lebaran ya nu taraweh teu taraweh lebaran hak semua orang da budaya eta mah tapi idul fitri mah sorry to say audisi eta mah nah ketika kita dapat kesempatan idul fitri dapat kesempatan dikosongkan botol kosong diisi air mineral goceng mun bersegel eta ge diisi madu rada naik lah 50.000, eusi sop buah 20.000, eusi parfum channel jutaan, botolan eta keneh, eusi cai got. Jadi awas, gaul tapi soleh, setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci, nges gaul ke masjid, lalu ningali untuk ke masjid, jadi alergi, nges tong gaul jeung setan, entong. Jika dokter gigi, anyar lulus, terus praktek di hiji lembur, di satu kampung buka murah diskon satu kali nyabut gigi 50.000 murah pisan nu teu unger ge yang dicabut saking murahna nya datanglah di launching pertama dia praktek 5 orang pasien datang dok saya unger hoka asupan ranginang ngajedud langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh teu dibius heula dicabut langsung kuak histeris kuak nu 5 pasien, nu 4 kabur. Aidina iklana sabaraha mayarna? 50.000. Cabut huntu hiji, kuduna mayar 50.000. Berapa dok? Yang nanya, dinya nggak saya tulisan anak. Mestinya 50.000, jadi 250. Kenapa dok? Coba nyeri, coba mahal. Gara-gara maneh ngagorowok, nu 4 lompat deh. Kuduna orang menang duit 250.000. Nah. Loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya enggak soleh jadi lah lompat ningali orang karena orang sok bersih tidak bersih merasa sok pintar tidak pintar merasa tak ulah humble anu gaul tapi soleh majik sesah seri we aslina saya mahnya copet ke di gaulan minimal wawuh pas istri saya mau dicopet itigrig tak kurajana tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustaz naon siapa pamajikan orang goblok lain tadi dicopet cenah tuh nya minimal ngabelaan aya ayatna teh ta'awanu 'alal birri wattaqwa al-maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan keuncan bisa rubah deketan minimal nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh kabeli oke jelly drink menunda rasa lapar teh aslina dah yang benghar mah gampang atuh teu kudu nabung di bank kamu aya bungaan doraka hayang benghar mah gampang efisien we hirup hudang sare sarapan energen tengah berang lapar ku oke jelly drink menunda rasa lapar peuting ku promah benghar awak tapi juga wayang nanaonan teu nanaonan nanaonan tabudak pang teh ngelem teh lapar diberes sangu padang mah kalengna dialungkeun da moal mungkin dijendengeun namanya da teas atuh eureun mah ngelemna oge jadi urang teu bijak tah nu gawe tapi soleh mah bijak teu bajak jadi kebijakan teh jadi kebajikan tidak kebajakan karena cinta tidak hanya menyatakan tapi menyatukan teu cukup dengan menanggalkan nangtukeun tanggal apalagi meninggalkan tapi cinta itu menunggalkan menyayangi bukan menyaingi sentuh mang dengan salimul akidah sohihul ibadah belajar ke Rasulullah matinul ahlak jangan menghakimi tangkap dekati karena pahalanya akan sejumlah orang yang kita ajak untuk menuju kesolehan maka nu soleh mang panjang umur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di broadcast tiap siapapun orang yang soleh nu soleh mang tapi mun teu soleh mimpi ini mun cai kan tergantung mun diasikeun mun gelasna nangkub teu bisa urangna kudu nangkarak hayang soleh, didoakeun kunu saroleh, urangna kudu soleh. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udban. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, saling tolong menolong dalam, jangan saling tolong menolong dalam dosa perdosaan. Apa amal yang harus mengunci Ustaz? Dari bentuk aplikasi, satu absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, kudu pede. Sanajan pernah hiji mangsa pangih di BIP di babaturan nuslilat teu pangih assalamualaikum langsung nyiwit beuteung dipulitkeun maneh dinu ge mah tong assalamualaikum kuduna ka mana kitu bray tak kitu ah maneh mah ka mana bro naon yang turun bro curang teh ini berat absus salam tebarkan salam assalamualaikum itu doa warahmatullahi wabarakatuh sok geura salam tingali jawabnya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi tuh jadi assalamualaikum waalaikumsalam menangna tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta sakitu jawaban jadi moal rugi gitu jadi feedback dari luar tuh gimana sikapnya maka dimanapun berada kemanapun pergi soleh mah aman aslina api menjadi dingin bagi Ibrahim laut terbelah bagi Musa karena potensi semua nabi adalah soleh Yusuf pun diangkat jadi raja Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubuduk seumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Ku soleh mah selesai mang masalah kadituna ge jodohna ge nu soleh. Mun urang teu soleh yang menang jodoh soleh, capek aslina. Emang heunah menang jodoh soleh? Senin kudu sahur, ngarenos jam 3 subuh. Terus kudu setoran ayat. Ah teu betah di imah ge jeung nu soleh mah, tahajud ulah eureun, duha ulah pere. Aya nu budak baong kawin jeung nu soleh begang tah. Tad aing mah kaduhung cenah kudu setoran ayat, ulah coplok kudu, kudu tahajud, manehna can soleh. Da soleh mah buruhna surga. Jadi mimpi, hayang boga suami jiga Rasulullah, ibu-ibu, hayang, wah Rasul mah bageur, kapan majikan kita nyebut ngaran, ya Humaira, ya hayang kemerah-merahan, tarang ambek, tegede ambek, hayang ngaduh caroge jiga Rasul, hayang, nges jiga Aisyah can, taeta masalah nama. Sarua lalaki ge hayang menang Khadijah, hayang menang nu jiga Aisyah, ngenteng. Ai kalakuan juga Abu Jahal. Nya, teu bisa. Nya, teu bisa. Cai mah moal ngahiji, maka penting gawe tapi soleh. Nah itu kuncina absus salam. Wa'at imu ta'am, kudu hampang leungeun lain cubak cabok. Bere dahareun, ceriti, engke teh punya cerita. Lalembut hate teh ku dahareun mah. Dalam Bukhari ada satu bab padahal ieu bab silaturahmi tapi menyebabkannya Bukhari ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan babut ta'am wa'at'imu ta'am bersedekah dengan makanan ternyata dakwah mah leuwih genah karena kefakiran menyebabkan kekufuran. Kenapa kristenisasi lebih cenderung membawa makanan? Karena teu ngomongnya menjadi jawaban. Ayeuna jelema lapar ceramahan ngadek teh aslina. Sia ngomong wae cenah. Hayang didahar ku urang. Nu lapar mah beredar aslina. Sok nu lapar ceramahan ngegel teh. Kudahareun. Wa'timu ta'am wasilul arham ajak saeutik-saeutik. Yah, Mang, ka masjid ah. Boga bensin, bensinan. Motorna mogok dorong. Kumawe carana. Tete-tete mandala ala khairin. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Mengajak gawe kepada kesolehan. Gawe tapi soleh. Itu sejumlah pahala orang yang dia ajak. Nah, menguatkannya adalah. Wasallu billayli wannasuniyam. Bangun malam. Ritual pribadi ke Allah. Solehkan aku ya Allah, Allahumma aslihli ya Allah, solehkan aku dinil ladzi kepada agama huwa ismatun amri yang menjadi pangkal urusanku, wa aslihli solehkan aku, wa aslihli dunya yallati dalam urusan dunia yang menjadi huwa ismatun amri, menjadi ma'isahku, tempat aku mencari karuniamu, wa aslihli akhiratil lati, dan solehkan aku untuk akhiratku yang tidak tahu kapan, di mana, sedang apa aku pulang. Wa aslihi akhiratillati fiha ma'adi, aku kembali padanya. Waj'alni jiada tahiyatali, kalau teu saleh mah ya Allah, tong ditambahan kahirupan teh lah, ukur nambah kuota dosa. Waj'alni mauta rohatan fi kulli sarin, lebih baik mati sebagai istirahat dari kejahatanku. Eta, maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Penting bergaul untuk sama-sama mewarnai bagaimana lingkungan kita menjadi soleh. Jadi lamun aya salembur bangsat muning, mungkin teu RT lurahna ustad. Sakampung teh copet kabeh masyarakatna teh, mungkin teu lurahna ustad. Moal mungkin, pasti lurahna copet deui. Pasti dicarek eta. Nganut nu